الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. ما زال حديثنا في باب tahdhiri mujalasati ahli bidah. Kita masih membahas tentang bab peringatan para ulama agar tidak duduk bersama ahli bidah. Kita akan membacakan dua keterangan. Yang pertama dari Ali ibnu Abi Khalid, salah satu muridnya Imam Ahmad, dan yang kedua dari Imam ibnu Abi Zamanain. Qala Ali ibnu Abi Khalidin rahimahullah. Ali bin Abi Khalid pernah mengatakan, qultu li Ahmad, saya pernah berkata kepada Imam Ahmad, inna hadha syaikha huwa jari, sesungguhnya orang tua ini, dia sedang bercerita tentang orang tua yang diajak kajian bersama dia di majlisnya Imam Ahmad. Inna hadha syaikha huwa jari, sesungguhnya orang tua ini adalah tetanggaku. Waqad nahaituhu an rajulin, dan aku sudah melarangnya untuk menghadiri majlisnya seseorang. Yang dimaksud adalah majlisnya Haris al-Muhasibi. Wa yuhibbu an yasma'a qawlaka fihi, dan dia ingin mendengar komentar Anda wa Imam Ahmad tentang Haris al-Qasir, yaitu Haris al-Muhasibi. وَكُنْتَ رَأَيْتَنِي مَعَهُ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةً, dan engkau telah melihatku ma'ahu, bersamanya, bersama syekh ini, مُنْذُ سِنِين, sudah lama, bertahun-tahun. فَقُلْتَ لِي, kemudian engkau telah menyampaikan kepadaku, لَا تُجَلِسْهُ وَلَا تُكَلِّمْهُ, dan Anda sudah memberikan saran kepadaku, jangan duduk bersama syekh ini, jangan duduk bersama orang tua ini, dan jangan ajak bicara orang tua ini. Kenapa? Karena orang tua ini ngajinya ke Harith al-Muhasibi. Falam ukallimhu hatta sa'ata, dan aku tidak pernah mengajak bicara dia sampai saat ini. Wahada syekhu yujalisuhu, dan syekh ini duduk bersama Harith al-Muhasibi. Fama taqulu fihi, apa komentar Anda terhadapnya? Faraaitu Ahmada qad ihmarra launuhu, kemudian aku melihat Imam Ahmad wajahnya berubah. Wantafakhat adwa audajuhu wa aina, matanya menjadi merah. Wama raaituhu hakada qad, belum pernah aku melihat Imam Ahmad dalam kondisi marah seperti ini. Thumma ja'ala yantafidhu, kemudian beliau bergerak. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, dhaka fa'ala Allahu bihi wa fa'ala, laysa ya'rifu dhalika illa man khabarahu wa arafahu. Awi. Seperti itulah apa yang telah diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya. Wa fa'ala, dan itu terjadi. Laisa ya'rifu dhalika, tidak ada orang yang bisa mengetahui tentang kondisi Al-Harith, Harith al-Muhasibi, illa man khabarahu, kecuali orang yang dia memahami Harith dan mengenalnya. Awi bimana awwaha yu'awihu ta'wi bimana anzil. Dhaka la ya'rifu illa man khabarahu wa 'arafahu, itulah orang yang tidak mengetahuinya kecuali orang yang telah memahaminya dan mengenalnya. Jalasahu al-Maghazili wa Ya'qub wa Fulan. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan beberapa tokoh liberal di masa silam. Dan tokoh liberal di masa silam adalah Mu'tazilah, Al-Maghazili, Ya'qub, Fulan, dan beberapa ulama yang lainnya atau beberapa tokoh yang lainnya. Fa akhrajahum ila ra'yi Jahmin, lalu mengarahkan mereka kepada pemikiran Jahm bin Sofwan. Siapa Jahm bin Sofwan? Jahm bin Sofwan adalah pemimpin madhab Jahmiyah. Halaku bisababihi. Akhirnya mereka pun sesat disebabkan karena pengaruh dari Jahm, pemikiran Jahm bin Sofwan. Faqala lahu syaikhu, kemudian syekh ini bertanya kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, yarwil haditha sakinun khashi'un min kisatihi wa min kisatihi. Wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, orang ini meriwayatkan hadis. Dia orangnya tenang, khusyuk ketika bicara, kemudian menyebutkan beberapa kisahnya. Harith al-Muhasibi. Faghadiba Abu Abdillah, kemudian Imam Ahmad marah. Waja'ala yaqul, dan dia mengatakan, la yaghurraka khusyu'ahu walainuhu walinuhu. Jangan sampai khusyuknya dia, kemudian lembutnya dia dalam bertutur kata, membuat kamu tertipu dengan pemahaman Harith al-Muhasibi. Yang ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran bahasanya, meskipun muridnya Harith al-Muhasibi ini sudah diboikot oleh Imam Ahmad, tapi terkadang dia pun datang ke majelisnya Imam Ahmad dan diterima oleh Imam Ahmad. Dan terkadang bahkan sampai orang ini diskusi dengan Imam Ahmad. Dan terkadang ada orang yang terpengaruh dengan al-bid'ah, atau terpengaruh dengan orang yang punya pemikiran menyimpang karena kebiasaan baiknya. Tapi Imam Ahmad ini tidak dinilai sama sekali. Faghadiba Abu Abdillah, Imam Ahmad pun marah. Waja'ala yaqul, dan beliau mengatakan, jangan sampai kamu tertipu dengan melihat khusyuknya, dia tenang, suka menunduk. Wa yaqulu aidan, beliau juga mengatakan, la taghtarru bitankisi ra'sihi. Jangan kamu tertipu karena dia suka menunduk kepalanya. Fa innahu rajulun su', karena dia orang yang jahat. Jahat dari sisi mana? Pemikiran. Karena kita menilai manusia tidak hanya dari apa yang terlihat dalam zahir perbuatannya, termasuk juga yang terlihat dari zahir ucapannya. Dan ucapan itu mewakili pemikiran. Kalau dalam sebatas muamalah duniawi, kita menilai dari satu sisi, yaitu zahir perbuatannya. Orang itu jujur, dia enggak neko-neko ketika bertransaksi, ya, dia tidak menipu. Ya, silahkan Anda jadikan itu sebagai pertimbangan untuk menjadikan dia sebagai mitra dalam bisnis. Tapi kalau dalam masalah agama, ada satu tambahan lagi, yaitu dia memiliki ideologi yang benar. Karena ideologi itu menular, sehingga hati-hati dalam mengambil ideologi. Karena itulah, sebatas dia menampakkan akhlak yang baik dari sisi zahir perbuatannya, sementara ideologinya ideologi yang menyimpang, maka akhlak yang baik ini tidak diperhitungkan. Karena dalam agama kita melihat dari sisi pemahaman agamanya. Dzaka la ya'rifuhu illa man qad khabarahu wa la tukallimhu la karamatalah. Orang seperti ini tidak ada yang bisa mengenalinya kecuali orang yang sudah paham tentang pemikirannya. Jangan ajak dia bicara dan tidak ada nilai kehormatan baginya. Kullu man haddatsa bi ahaditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana mubtadi'an tajlisu ilai. La. Apakah setiap orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun dia punya pemikiran yang bid'ah, maksudnya pemikiran menyimpang, kamu akan menjadi muridnya? Lalu Imam Ahmad mengatakan, ya jangan kayak gitu. Wala karamata wala nu'mi ainun. Tidak ada nilai kehormatan dan kita tidak membuat mata kita buta. Ini salah satu di antara peringatan Imam Ahmad bahwa menilai seseorang itu tidak hanya dilihat dari perilaku zahir perbuatannya. Kalau kita sudah memahami dia memiliki penyimpangan dalam masalah pemikiran atau penyimpangan dalam masalah pendapat yang itu tidak bisa ditoleransi untuk dijadikan sebagai muslim ahlussunnah. Nah, dan ini menunjukkan bagaimana kehati-hatian para ulama memberikan peringatan bagi masyarakat. Karena kalau seperti ini dibiarkan, maka penyebaran pemahaman yang menyimpang itu akan semakin deras, sehingga mereka pun memberikan peringatan. Dan kebiasaan semacam ini terjadi satu hal yang wajar di masa silam. Sebagaimana keterangan Ibnu Abi Zamanain. Qala Ibnu Abi Zamanain rahimahullah, walam yazal ahlu sunnah yu'ibuna ahlal ahwa'il mudillah. Dan sejak masa silam ahlu sunnah selalu memberikan celaan, memberikan peringatan waspada kepada orang yang memiliki pemikiran menyimpang, mudillah, yang menyesatkan. Dan ahlul bid'ah disebut ahlul ahwa, karena ahlul bid'ah mengambil agamanya bukan dari ajaran syariat, tapi dari semua yang berasal dari pribadi manusia itu disebut hawa nafsu. Baik dari logikanya, baik dari pikirannya, maupun dari syahwatnya. Karena mereka mengambil pemikiran dari hawa nafsunya, maka disebut dengan ahlul ahwa. Wa yanhauna an mujalasatihim. Dan mereka para ulama ahlu sunnah melarang masyarakat untuk bermajlis bersama mereka, bermajlis bersama orang yang punya pemikiran menyimpang. Meskipun bisa jadi dia merasa saya tidak akan mengikuti kesesatannya, tapi yang namanya syubhat itu bisa berbahaya. Asyubhatu qattafa wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu selalu menyambar-nyambar sementara hati manusia itu sangat lemah. Wa yukhawifuna fitnatahum. Dan mereka juga menakut-nakuti masyarakat akan fitnah kelompok yang menyimpang. Fitnah yang dimaksud adalah bisa jadi ikut sesat gara-gara mendengar kesesatan mereka. Wa yukhbiruna bi khalaqihim. Mereka juga menyampaikan tentang penyimpangan dari akhlak mereka. Wala yarawna dhalika ghibatan. Bagian ini yang perlu kita kasih garis bawah. Dan para ulama tidak menganggap hal ini sebagai tindakan ghibah. Karena termasuk di antara ghibah yang mubah adalah mengingatkan potensi kejahatan orang yang punya pemahaman menyimpang. Apa dalilnya? Apa dalilnya kalau ini ghibah yang mubah? Nabi SAW pernah mengingatkan kejahatan siapa? Dzul Khuwaisirah. Begitu Dzul Khuwaisirah pergi, Rasulullah SAW langsung mengatakan, sayakhruju min di'i hadzal rajul. Akan muncul dari keturunan orang seperti ini, ya, rijalun yaqra'una al-Qur'an wala yujawizu hanajirahum. Orang-orang yang mereka rajin membaca Quran namun tidak sampai tembus ke dalam kerongkongannya, tidak sampai menembus tenggorokannya, artinya hanya di lisan saja. Yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah yang tembus sasarannya karena saking kencangnya dan terlalu gulu dalam masalah agama. Dan Nabi SAW menyampaikan ini padahal Dzul Khuwaisirah termasuk peserta jihad. Artinya dia beragama Islam dan beliau memberikan peringatan tentang kejahatan Dzul Khuwaisirah ketika Dzul Khuwaisirah tidak ada di hadapan para sahabat. Namun itu tidak disebut sebagai ghibah. Wala ta'nan 'alaihim, dan juga tidak dianggap sebagai celaan kepada mereka. Karena ta'an, orang yang suka mencela, itu tercela. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Laisal mu'minu bit-ta'an wala la'an." Orang yang mukmin itu bukan orang yang ahli melaknat dan juga bukan orang yang ahli mencela. Tapi yang seperti ini tidak dianggap sebagai bentuk celaan yang melanggar hadis tadi. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Usul Sunnah karya Ibnu Abi Zamanain. Kemudian kita akan membaca bab berikutnya, bab hajrus salafi ashkhasan min ahlil bid'i bi'ainihim. Bab peringatan para ulama salaf untuk memboikot beberapa orang di kalangan ahli bid'ah bi'ainihim, dengan menyebut namanya. Wa tanfirun nasi anhum wa adamus sima'i minhum wa man masya ma'ahum, dan mengingatkan orang untuk menjauhi mereka dan tidak mendengarkan mereka, termasuk orang yang hidup bersama mereka, yang belajar bersama mereka. Ada satu peristiwa yang ini sering dijadikan oleh para ulama tentang bahaya orang yang mencari-cari peluang untuk membangun pemikiran sesat dari dalil. Peristiwa ini terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pernah dilakukan oleh Sobir bin Asal. Sobir bin Asal diceritakan oleh Nafi' Maula Abdillah radhiyallahu anhu. Nafi' ini siapa? Mantan budaknya Abdullah. Abdullah man? Abdullah bin Umar. Nafi' Maula Abdillah, maksudnya adalah Nafi' mantan budaknya Abdullah bin Umar, dan setelah dibebaskan, kemudian Nafi' dinikahkan dengan putrinya Ibnu Umar. Dan Nafi' ini gurunya siapa? Imam Malik. Maka ada silsilah sanad dhahabiyah an Imam Syafi'i, an Malik, an Nafi', an Ibni Umar. Imam Syafi'i Abu Abdillah, Imam Malik Abu Abdillah, Ibnu Umar, Nafi' Abu Abdillah, Ibnu Umar Abu Abdurrahman. An Abi Abdillah, an Abi Abdillah, an Abi Abdillah, an Abi Abdurrahman. Silsilah Dhahabiyah, karena semuanya ini jibalun fil ahadis, gunung-gunung dalam masalah hadis. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik, Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Sabighan yakni Ibnu Asal. Sabigh bin Asal, seorang warga Irak, ja'ala yas'alu an asya'a minal Qur'an fi ajnadil muslimin hatta qadima Misra. Dia terus bertanya tentang makna-makna dari Al-Qur'an. Makna ayat ini seperti apa? Ayat ini seperti apa? Sambil direnung-renungkan, sambil dipikir-pikirkan. Namun dengan maksud untuk mencari aglutot, mencari yang aneh-aneh, mencari tafsir yang mungkin jarang dikenal orang, yang aneh-aneh. Dia terus bertanya di tengah pasukan kaum muslimin sampai tiba di Mesir. Dan ketika itu Mesir masuk daerah Syam, Mesir masuk wilayah apa, kegubernuran yang dipimpin oleh Amr ibn al-As. Faba'atha bihi Amr ibn al-As ila Umar ibn al-Khattab. Kemudian Amr ibn al-As yang waktu itu menjadi gubernur Umar bin Khattab, dan Anda bisa perhatikan kehebatan Amr ibn al-As sampai ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi gubernur. Sementara untuk daerah Syam, gubernurnya Muawiyah. Kemudian orang ini pun dikirim oleh Amr ibn al-As untuk menemui Umar bin Khattab. Falamma atahu ar-rasul bil kitab. Setelah sampai kepada Umar bin Khattab utusan yang membawa Sabigh bin Asal plus membawa sebuah surat. Jadi Amr ibn al-As mengirim Sabigh bin Asal ke Madinah, dan beliau juga mengutus seorang rasul, seorang utusan, untuk membawa sebuah surat, untuk membawa sebuah surat agar surat ini disampaikan kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesampainya surat tadi, dan orang yang seperti ini orang yang istimewa, orang yang diutus untuk membawa surat itu pasti punya keahlian tersendiri. Maka dia tidak akan membuka rahasia apa yang ada dalam surat ini sebelum tiba di tujuan, meskipun sangat mudah dia untuk berkhianat. Makanya dia ketika sampai ada orang yang mau mengambil surat ini, harus siap mempertaruhkan nyawanya, sehingga tidak mungkin secara sengaja mencari-cari masalah. Mungkin dia akan cari jalan yang lain atau ngilang, gimana caranya biar tidak ada orang yang curiga. Karena membawa surat raja, apalagi dari gubernur kepada raja, ini terkait masalah rahasia negara. Baik, ada peristiwa yang ini dianggap sangat aneh oleh para ahli sejarah. Jadi sewaktu Utsman ibn Affan di demo, ya, beliau menulis sebuah surat. Kemudian pendemo ini meminta beberapa hal, lalu oleh Utsman dikabulkan. Akhirnya pendemo ini balik ke kotanya masing-masing. Lalu beliau menulis sepucuk surat kepada gubernur di masing-masing kota tadi, agar para pendemo ini setelah sampai di daerah mereka segera ditangkap dan dihukum mati. Tapi anehnya surat ini bocor, karena yang mengirim surat ini atau utusan yang membawa surat ini ditangkap oleh para demonstran ketika pulang. Dan disebutkan dalam riwayat itu, dalam sejarah yang masyhur itu, bahasanya berkali-kali pengirim surat ini muncul di hadapan para pendemo, terus pergi, kemudian muncul lagi, pergi lagi, muncul lagi, pergi lagi. Dan ini bagian dari keanehan. Mustahil kalau sampai itu bagian dari rahasia negara, kemudian khalifah mengutus seseorang yang punya karakter bodoh semacam ini, secara sengaja cari-cari masalah, menunjukkan kalau dia sedang membawa rahasia negara. Pasti dia akan cari jalur yang lain, gimana agar aman, sehingga surat itu sampai kepada gubernur, maka rahasia khalifah terjamin. Tapi ternyata tidak. Surat itu ketahuan, kemudian diambil oleh para demonstran. Terus setelah mereka mengetahui kalau mereka akan dibunuh di daerah masing-masing, balik lagi ke Madinah. Sampai terjadilah pembunuhan terhadap Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan itu artinya cerita ini bodong, bukan cerita yang benar. Karena ini permainan orang Syiah untuk melegalkan pembantaian terhadap Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Enggak benar seperti itu. Karena yang namanya seorang atau namanya rahasia negara tidak mungkin dibawa oleh manusia dengan melakukan tindakan sebodoh semacam ini. Kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh Umar. Setelah Umar membaca surat tadi, faqara'ahu, dibacalah oleh Umar. Qala, kemudian beliau bertanya, "Aina ar-rajul?" Di mana orang yang dimaksud? Sabiq bin Asal. Qala, kemudian utusan ini mengatakan, "Firrahal." Dia masih berada di kendaraan. Qala Umar, kemudian Umar mengatakan, "Absuru ayyakuna zahabun fatusibuka minni bihil uqubatal mujiah." Saya kesusahan untuk menerjemahkan bagian ini. Intinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Fatusibuka minni bihil uqubatal mujiah," ingin memberikan hukuman kepada si Sabiq dengan hukuman yang menyakitkan. Fa'atahu, akhirnya Sabiq didatangkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Faqala Umar, lalu Umar mengatakan, "Tas'alu muhdatsah." Engkau bertanya-tanya tentang sesuatu yang muhdats, yang bid'ah, yang ini tidak pernah dipahami oleh atau ditanyakan oleh para sahabat. Kami tidak pernah mempertanyakan tentang itu, membenturkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau ayat ini maknanya seperti ini, berarti kan bertentangan dengan ayat ini. Kalau ini seperti ini, berarti ini nanti kayak gini, dan seterusnya. Dibenturkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Fa'arsala Umaru ila Rata'iba min Jarid. Kemudian Umar mengambil atau meminta untuk dibawakan pelepah yang basah. Fadarabahu biha hatta taraka dhahrahu bari'an. Kemudian dipukullah si Sabiq bin Asal, Kemudian setelah itu dibiarkan punggungnya sembuh. Tsumma tarakahu hatta bari'a. Kemudian dibiarkan sampai sembuh. Tsumma adalahu. Kemudian diulangi lagi. Tsumma tarakahu hatta bari'a. Terus dibiarkan sampai sembuh. Fada'a bihi liya'udalahu. Kemudian dipanggil lagi untuk dicambuk lagi. Dicambuk sampai merah begitu ya. Terus dibiarkan. Setelah sembuh dipanggil lagi, dicambuk lagi sampai merah, sampai sembuh, kemudian dipanggil lagi. Setelah mau dicambuk lagi, Sobik mengatakan, "In kunta turidu qatli faqtulni qatlan jamila." Wahai amirul mukminin, kalau Anda ingin membunuhku, tolong bunuh saya dengan cara yang baik. Karena kalau seperti ini caranya terlalu menyakitkan. Wa in kunta turidu an tudawini faqad wallahi bari'tu. Dan jika engkau ingin menyembuhkanku, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala telah membuat aku, demi Allah aku telah sembuh. Fa'adzina lahu ila ardi. Kemudian Umar bin Khattab baru melepaskan Sobi. Berarti dia dipenjara di Madinah selama beberapa hari. Kita bisa bayangkan dicambuk sampai sembuh, terus dicambuk lagi, sembuh lagi. Ini butuh waktu yang lama. Hukuman yang diberikan oleh Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk mereka yang mencoba memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, dibentur-benturkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau memahami Al-Quran dengan tafsir yang tidak pernah dipahami oleh para sahabat, mencari-cari mutasyabihat, sengaja nyari-nyari ayat yang bisa memicu orang untuk semakin meragukan kebenaran Al-Quran. Yarhamkallah. Akhirnya dia pun diizinkan, setelah dibebaskan, diizinkan untuk pulang ke negerinya. Wa kataba ila Abi Musa. Negerinya di mana? Di Irak. Dan Umar pun menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari yang isinya peringatan, "Alla yujalisahu ahadun minal muslimin." Jangan sampai ada salah satu kaum muslimin yang kumpul dengan Sobir. Fashtadda dzalika 'ala ar-rajul. Diboikot dengan cara seperti ini membuat Sobir itu kesulitan, dia kesusahan. Dan orang itu kalau kemudian diboikot masyarakatnya, hidupnya pasti enggak nyaman. Makan enggak enak, semuanya serba enggak enak. Diboikot itu sangat menyusahkan. Sampai pernah ada seorang dokter yang mengatakan, mateni wong iki gampang. Tidak perlu pakai cara-cara yang khusus, aja-aja seluruh masyarakat enggak usah ngomong dengan orang ini, mati dia. Karena manusia itu makhluk sosial. Dia enggak bisa hidup sendirian. Dicuekin seluruhnya. Sehingga Sobik merasa kesusahan ketika ada boikot yang diberikan oleh Amirul Mukminin. Fakataba Abu Musa ila Umar. Kemudian Abu Musa menulis surat kepada Umar, isinya informasi an qad hasunat taubatu. Bahasanya tobatnya Sobik adalah tobat yang nasuha, tobat yang serius. Fakataba ilaihi Umar ayya'dana linnasi bimujalasatihi. Kemudian tobatnya diterima dan Umar pun mengizinkan masyarakat silahkan kumpul bersama Sobi. Ya. Ini contoh bagaimana keterlibatan negara dalam memberikan hukuman kepada orang yang secara sengaja mencari-cari ayat mutasyabihat. Dan apa yang dilakukan oleh Umar ini statusnya apa? Ta'zir. Sebagai ta'zir. Ta'zir untuk orang yang melakukan pelanggaran. Dan istiad semacam ini, ta'zirnya Umar bisa ditiru. Bisa juga kemudian diganti dengan yang sesuai di negara kita, misalnya di penjara dan seterusnya. Sehingga andaikan orang liberal itu tinggal di negeri muslim, maka idealnya orang liberalnya apa? Di penjara. dia tidak diizinkan untuk secara bebas menyampaikan pemikirannya, bahkan dia dikasih hukuman sampai taubat. Qala rajulun libni Sirin. Man Ibnu Sirin? Muhammad bin Sirin. Ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Sirin rahimahullah, inna fulanan yuridu ayyatiyaka wa la yatakallamu bi syai'in. Ada seseorang yang ingin mendatangimu dan dia wa la yatakallamu bi syai'in, dan dia tidak berbicara apapun. Qala, kata Ibnu Sirin, kulli fulan la ma yatini fa in qallaba ibnu adam fa inna qalba ibni adam dha'ifun wa inni akhafu an asma'a kalimatan fala yarji'u qalbi ila ma kana. Kemudian kata Ibnu Sirin, sampaikan kepada fulan yang punya pemikiran menyimpang itu, enggak usah datangi saya. Ma yatini, jangan datangi aku. Fa inna qalba ibni adam dha'if, karena hati manusia itu sangat lemah. Dan saya khawatir kalau saya mendengar syubhat yang dia sampaikan, pemikiran menyimpang yang dia sampaikan, fala yarji'u qalbi ila ma kana, nanti hatiku jadi kepencut, kecantol, sehingga tidak bisa kembali ke kondisi semula. Kita alhamdulillah belajar di posisi yang insyaallah sumber-sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Lurus-lurus saja, begitu ya. Nah, kalau yang lurus ini kemudian dicampuri dengan sesuatu yang ada unsur penyimpangannya, maka bisa jadi sudah enggak lurus sempurna, bengkok dikit ya. Atau belok, ada yang jendol, ada yang cekung. Siapakah kita dibandingkan Muhammad bin Sirin? Sampai beliau menghindari untuk debat dengan tokoh yang menyimpang karena khawatir nanti batinnya terpengaruh. Apalagi kita yang mungkin imannya jauh di bawah beliau ya, dan pemahamannya juga jauh di bawah beliau. Makanya jangan pernah melakukan uji manhaj misalnya. Saya mau uji keyakinan, saya akan dengarkan ceramahnya tokoh ini, terpengaruh atau tidak. Mungkin bisa jadi semenit dua menit dia santai saja, saya masih kuat untuk menolak. Tapi kemudian di tahapan berikutnya, oh iya kok benar ya, kok benar ya. Mulai manggut-manggut dia, oh, ternyata beralasan juga, masuk akal juga, masuk akal. Akhirnya fala yarji'u ila ma kana, tidak kembali kepada posisi semula. Qala Asma'u bin Ubaid ad-Dab'i. Asma di sini nama laki-laki ya. Rahimahullah. Dakhala rajulani min ashabil ahwa ala Ibnu Sirin. Ada dua orang yang punya pemikiran menyimpang menemui Ibnu Sirin. Faqala, kemudian dia mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Ibnu Sirin, kunyahnya Abu Bakar, nuhadditsuka bihaditsin, saya ingin berbicara kepada Anda. Qala, kata Ibnu Sirin, enggak mau. Jangan. Qala, fanaqra'u 'alaika ayatan min kitabillah. Saya ingin membacakan satu ayat dari Al-Qur'an. Qala, kata Ibnu Sirin, jangan, enggak usah. Kemudian beliau mengatakan, la takumani 'anni au la akumanna. Kalian berdua yang pergi dari sini atau saya yang pergi. Saya enggak mau bersama kalian. Kita sudah beda. Beda apanya? Beda pemahaman. Meskipun agamanya sama. Orang ini bukan orang kafir, dia muslim, tapi dia punya pemikiran yang menyimpang. Qala fakharaja, faqala ba'dul qawmi, ya Aba Bakrin, wa makana alaika an yaqra alaika ayatan min kitabillahi ta'ala. Akhirnya orang ini keluar, kemudian sebagian muridnya bertanya, wahai Ibnu Sirin, kenapa Anda merasa keberatan kalau orang tadi akan membacakan ayat Al-Quran kepadamu? Qala, kata Muhammad bin Sirin, inni khashitu ay yaqra'a alayya ayatan fayuharrifaniha fayukirru dhalika fi qalbi. Saya khawatir Nanti dia membacakan satu ayat Al-Quran, kemudian dia kasih takwil dengan takwil yang menyimpang, lalu itu menancap dalam hatiku. Oh, selama ini saya baru tahu kalau itu bisa dijadikan alasan untuk pemikiran yang menyimpang kayak gini. Padahal itu dari Al-Quran. Oh, kayak gitu. Nah, itu bahayanya ketika orang mendengarkan syubhat. Maka tidak ada metode imunisasi dalam masalah manhaj atau dalam masalah akidah. Berikan bagian syubhat yang sedikit, nanti akan dibantah dengan imun yang ada dalam akidah kita. Akhirnya akidah kita akan semakin kuat. Itu teori imunisasi. Tapi ini tidak berlaku dalam masalah akidah. Qala Abdullah bin Umar As-Sarkhasi, ini ulama mazhab Hanafiyah. Akaltu 'inda sahibi bid'atin uklatan fabalagha dhalika ibn al-Mubarak faqala la kallamtuhu 30 yawman. Aku pernah makan di rumahnya alil bid'ah atau di tempatnya alil bid'ah sekali kesempatan. Ternyata berita ini sampai kepada Abdullah bin Mubarak. Faqala, lalu beliau mengatakan, saya tidak akan mengajak bicara dia selama sebulan. Ini cuma gara-gara mengetahui Abdullah bin Umar pernah makan di tempatnya Ali Bita. Kalau sudah sampai makan berarti ada sisi keakraban di sana. Qala Ma'mar rahimahullah, kuntu inda Ibni Taus wa indahu ibnun lahu. Kata Ma'mar, saya pernah bersama Ibnu Taus, dan ketika itu ada putranya. Idh atahu rajulun yuqalu lahu Saleh yatakallamu fil qadar. Tiba-tiba datang seseorang namanya Saleh, namun dia qadariyah, namun dia punya pemahaman qadariyah. Yatakallamu fil qadar, maksudnya punya pemahaman qadariyah. Fatakallama bi syai'in fa adkhala Ibnu Tawus isbi'aihi fi udhunaihi wa qala libnihi adkhil asabi'aka fi udhunaika wa shaddid atau wa ashdid fala tasma' min qawlihi syai'an fa innal qalba dha'ifun. Kemudian si Saleh ini berbicara tentang masalah agama, kemudian Ibnu Taus memasukkan kedua jarinya di telinganya, dan dia pun menyuruh kepada putranya, tutup telingamu dengan tanganmu, dengan jarimu, dan sumbat kuat-kuat. Jangan dengarkan ucapan dia sedikit pun, karena hati itu lemah. Sehingga kalau ada orang yang punya pemahaman menyimpang, lagi berkhutbah, kita ada di situ, terus nyumbat telinga. Qala Abdul Razzaq rahimahullah. Kata Abdul Razzaq rahimahullah, qala li Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya wa kana mu'taziliyan. Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya pernah menyampaikan kepadaku, dan dia seorang mu'tazilah. Aral mu'tazilata indakum kathira. Kata Ibrahim, saya melihat ada banyak orang mu'tazilah di sekitarmu. Qultu na'am. Saya sampaikan, betul. Wahum yazumuna annaka minhum, dan mereka menganggap kamu termasuk bagian dari mu'tazilah. Qala afala tadkhulu ma'i hadhil hanut hatta ukallimaka. Mau enggak kamu saya ajak, coba kita masuk ke hanut itu. Wallahu alam, ini istilah untuk menyebut nama tempat ya. Nanti kita diskusi di sana. Qultu, kata Abdul Razzaq, enggak mau. Qala lima, kenapa enggak mau? Qultu li'anna al-qalba dha'ifun wad-dinu laysa liman ghalaba. Anda perhatikan di sini jawaban Abdul Razak. Kalau yang dimaksud Abdul Razak penulis kitab Musannaf, berarti Abdul Razak ini As-Sun'ani, gurunya siapa? Imam Ahmad. Kemudian ditanya oleh si Ibrahim bin Muhammad tadi, kenapa kok enggak mau diajak diskusi, kok enggak mau? Ya. Qultu, kata Abdul Razak, li'annal qalba dha'ifun, hati itu lemah. Dan yang namanya kebenaran itu bukan menang-menangan debat. Anda menang debat belum tentu benar. Para ulama tidak ketakutan disebut tidak mau kalah debat. Dan tidak ketakutan ketika disebut enggak mau menerima debat atau kalah dalam debat. Saya enggak takut. Karena kebenaran itu tidak berpihak kepada siapa yang menang dalam debat. Bisa jadi dia menang dalam debat namun dalam kebatilan. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan dua sahabat. Kemudian sahabat ini atau dua sahabat ini sedang sengketa dalam masalah warisan. Tapi yang satu lebih pintar ngomong dibandingkan yang satunya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepincut mendengarkan penjelasan orangnya sehingga beliau perhatian lama sekali bengong gitu. Lalu beliau mengatakan wa inna minal bayani la sihra. Yang namanya penjelasan itu memang bisa menyihir. Ada orang yang begini mengomong gitu. Dia enggak sadar kalau mulutnya itu terbuka. Itu saking hebatnya penjelasan. Berarti dia tersihir. Wa inna minal bayani la sihra. Penjelasan itu bisa membuat orang tersihir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan, dan sebelum beliau memberikan keputusan, beliau mengatakan kalau sampai saya menyampaikan sebuah keputusan dan ternyata orang yang saya putuskan menang itu hakikatnya dia salah, enggak benar. Faqad iqtata'tuhu jamratan minan nar. Berarti hakikatnya saya telah memberikan sepotong neraka untuknya. Kalau mau silakan makan, kalau enggak mau ya jangan dimakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ngerti hakikatnya. Beliau hanya bisa menilai berdasarkan laporan kedua belah pihak. Kalau beliau tidak dapat wahyu dari Allah, beliau enggak tahu mana yang sejatinya berada dalam kebenaran. Beliau dapat laporan dari kedua belah pihak dan beliau ijtihad sesuai dengan laporan mereka. Ya, maka beliau kasih mukaddimah. Ya, saya enggak tahu persis seperti apa kondisi sejatinya, kondisi aslinya. Tapi beliau memutuskan berdasarkan ijtihad beliau. Dan kalaupun ternyata ijtihad itu salah, sehingga beliau memenangkan orang yang seharusnya salah, ya, yang seharusnya dia kalah, maka berarti beliau telah mengambilkan sepotong neraka untuknya. Mau dimakan silakan, gak mau juga silakan. Apa yang terjadi? Malah kedua orang ini nangis. Jadi yang awalnya rebutan, begitu diceramai seperti itu, akhirnya malah nangis. Terus rebutan gak mau ya, sudah kalau kayak gitu saya serahkan saja kepada saudara saya. Ini hebatnya orang itu ketika dinasihati tentang masalah akhirat ya. Awalnya dia bernafsu terhadap dunia, begitu dikasih penjelasan tentang masalah akhirat, kalau dia punya iman tentang akhirat, maka dia nanti akan turun nafsunya terhadap dunia. Sehingga menang kalah itu tidak jaminan dia benar. Sebagaimana dulu pernah kita baca ya, keterangan dari Imam Malik, dan itu penjelasan yang sangat bagus dalam masalah teori debat. Jadi ada orang yang dia itu suka ngajak debat. Dia debat, kalau dia menang, maka dia minta nanti kepada lawan debatnya, kamu harus ikut saya. Terus dia cari-cari lawan debat lagi. Kalau dia kalah, nanti dia ikut lawan debatnya. Nah, ketika lawan debat ini debat dengan orang lain kok kalah, nanti dia akan ikut pemenang berikutnya. Ini debat lagi dengan yang lain kalah lagi, dia akan ikut pemenang berikutnya. Nah, kalau seperti ini caranya agama rusak, Pak. Berarti setiap kali ada orang yang datang debat menang diikuti. Nanti dia datang kedatangan lawan lagi debat kalah dia menang satunya. Dia ikut yang sana. Terus di mana posisi kebenaran? Dan itulah yang mengawali teori bahasanya yang namanya kebenaran itu relatif. tidak ada istilah kebenaran yang mutlak. Kebenaran itu adalah kesalahan yang tertunda. Jadi kalau sekarang dianggap benar, itu hakikatnya kesalahan namun belum diketahui sisi salahnya. Kesalahan yang tertunda. Oh, berarti kalau kayak gitu serasa Arab-Arab swarga gitu. Karena itu semuanya relatif. Bayangkan bidadari yang relatif. Bayangkan surga yang relatif, sungai-sungai di bawah surga yang relatif. Semuanya serba relatif. Bahkan kamu juga relatif. Kamu laki atau perempuan? Laki. Nah, menurut saya relatif lelakimu. Saya ragu kalau kamu ini lelaki atau tidak. Boleh kayak gitu? Kalau dia pakai teori seperti itu kan semuanya serba relatif. Sehingga orang yang mengatakan kebenaran itu relatif, dia meragukan segalanya. Kebenaran adalah kesalahan yang tertunda, berarti dia menganggap semuanya ini salah. Qala Ismail At-Tusi. Ismail At-Tusi rahimahullah pernah mengatakan, qala li Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak pernah memberikan nasihat kepadaku, yakunu majlisuka ma'al masakin wa iyyaka an tajlisa ma'a sahibi bid'atin. Silakan kamu kumpul bersama orang-orang yang miskin. Dan maksud beliau di sini adalah karena umumnya orang yang tidak punya posisi di masyarakat, tidak punya status sosial di masyarakat, mereka ketika ngaji itu cari yang lurus-lurus saja, tidak yang aneh-aneh. Wa iyyaka an tajlisa ma'a sahibi bid'atin, dan hati-hati jangan sampai kumpul bersama ahli bid'ah. Dan seperti inilah terkadang realita yang bisa kita jumpai dari generasi ke generasi. Dulu di masa silam, ketika atau di zaman Nabi SAW, ketika Heraklius mendapatkan surat dari Rasulullah SAW, dia bertanya kepada Abu Sufyan, man atba'uhu, siapa pengikutnya? Kata Abu Sufyan, ad-du'afa'u wal-masakin. Aktsaruhum ad-du'afa'u wal-masakin. Mayoritas orang-orang yang menjadi pengikutnya Muhammad adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Kemudian apa kata Heraklius? Hum atba'ur rusul. Seperti itulah pengikutnya para rasul. Mereka yang du'afa, masakin. Ya. Karena orang yang biasanya dalam kondisi lemah, itu nyarinya yang lurus-lurus saja. Tidak nyari yang aneh-aneh. Tidak nyari yang susah untuk dicerna, tapi dia nyari yang mudah, yang dia butuhkan untuk kehidupannya, bisa dipraktekkan secara langsung. Qala al-Firyabi rahimahullah, kana Sufyan al-Thawri yanhani an mujalasati fulan, yakni rajulan min ahli al-bidah. Dulu Sufyan al-Thawri melarangku untuk duduk bersama si fulan, maksudnya adalah salah satu penganut ahli al-bidah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.